Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Naam, masih mengenai daripada syarah ayat yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Mujaddid Abu Abdullah. Wa qala ta'ala innahu man yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihil jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh Allah Ta'ala telah mengharamkan baginya surga, dan tempat kembalinya adalah neraka, dan tidak ada para penolong untuk orang-orang yang berbuat kesyirikan. Qala syarih Syekh Shalal Fauzan hafizahullah ta'ala, kata beliau, hadhihi aqibatuhu fil akhirah, inilah akibat, akibatnya di akhiratnya. Di dunia berbuat syirik, di akhiratnya akibatnya apa? Masuk neraka, diharamkan surga, tidak memiliki penolong. Annahu harrama alaihil jannah, bahwasanya dia, atau annahu hurrima alaihil jannah, bahwasanya dia telah diharamkan baginya surga. Yakni mana'ahu, maknanya adalah Allah Ta'ala menghalangi dia min dukhuliha man'an batan mutlaqa. Maknanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalangi pelaku syirik tersebut untuk masuk surga, dan penghalangan yang terus menerus kekal, dalam artian tidak masuk surga, di neraka terus. Lamma tama'alahu fiha. Naam, tidak apa? Tidak ada keinginan lagi. Naam, dia di dalamnya, dalam artian dia tetap di situ terus. Naam. Aina yadhhab? Naam, ke mana dia pergi? Idza lam yakun min ahli jannah fa aina yadhhab? Ha, yasiru adaman. Naam. Sekarang ke mana dia akan pergi? Apabila dia bukan termasuk penduduk surga, fa'ainya yadhhab, kata beliau, maka kemana dia pergi? Yasiru adaman, maka akan menjadi tidak ada. La, tidak demikian, kata beliau. Kalau dia tidak ke surga, berarti ke neraka. Seperti itu. Ma'wahun nar, tempat kembalinya adalah neraka. Khalidan mukhlidan fiha, dia kekal dan kekal di dalamnya. Naam. Seperti itu. Kemudian berikutnya, kata beliau, wa malidh-dhalimina min ansar, dan tidak ada penolong untuk orang-orang zalim, kata beliau, yakni al-musyrikin. Nah, kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala, makna adz-dzalimin adalah al-musyrikin. Jadi tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat kesyirikan. Kenapa? Li'anna syirka dzulmun, karena kesyirikan itu adalah kedzaliman, wa huwa a'dzamu dzulmi. Yang mana kesyirikan itu adalah apa? Adalah kedzaliman yang paling besar. Sudah kita ketahui bersama bahwasanya kedzaliman terbagi menjadi tiga. Dzulmul 'abdi li nafsihi, dzulmul 'abdi li ghairihi, dzulmul 'abdi li rabbih jalla wa ala. Itu. Naam, jadi seorang hamba berbuat zalim untuk dirinya sendiri seperti bunuh diri dan semisalnya, atau seorang hamba berbuat zalim kepada saudaranya atau kepada orang lain, memukul, mencuri, seperti itu. Kemudian yang ketiga apa? Seorang hamba berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan berbuat syirik, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah. Kata beliau, malahum min ansar, tidak ada bagi mereka itu penolong. Ma ahadun yastati an yukhrijahum minan nar. Ini maknanya. Tidak ada seorang pun yang mampu mengeluarkan mereka dari neraka. Aw yashfa' lahum indallah, atau yang memberikan syafaat untuk mereka di sisi Allah, enggak mampu. Nah, fala tangfa'uhum syafa'atu syafi'in. Nah, tidak bisa memberikan syafaat atau tidak bermanfaat bagi mereka syafaat orang yang memberikan syafaat. Bagi orang-orang kafir yang mereka tinggal di neraka, tidak ada seorang pun yang bisa memberikan syafaat. Kama yushfa' li ashabil kabair, sebagaimana diberi syafaatnya para pelaku dosa besar, enggak bisa. Nah, kenapa? Karena pelaku dosa besar itu enggak kafir. Sehingga mereka tergantung dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sudah kita lewati, pelaku dosa besar itu kalau di akhiratnya tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insya'a adzabahu wa insya'a ghafaralah. Jangan sampai keliru nih ya. Jadi pelaku dosa besar itu kalau di akhirat Nah, itu tergantung dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk mengampuni, maka diampuni dan langsung masuk ke mana? Surga. Dan jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk mengazab, maka orang tersebut diazab sesuai dengan kadar dosanya. Dan ujung-ujungnya ke mana? Dimasukkan ke surga sesuai dengan kadar tauhid yang ada pada dirinya. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Wa yakhrujuna minan nar bisyafa'ah, mereka keluar dari api neraka dengan syafaat. Haula la tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Mereka orang-orang kafir tidak bermanfaat, tidak bisa memberikan manfaat bagi mereka syafaatnya orang yang memberikan syafaat. Adapun di sana ada iskal ya. Ada iskal yang sering kita mungkin sering kita dengar. Sekarang pamannya Rasulullah itu siapa? Abu Thalib, Abdul Manaf. Itu kenapa Rasulullah bisa memberikan syafaat? Katanya orang kafir tidak dapat syafaat. Itu pamannya kok malah dapat syafaat katanya. Kita katakan syafaat Rasulullah yang diberikan kepada pamannya bukan untuk mengentaskan dari neraka, bukan. Tapi untuk memperingan. Jadi para ulama menyebutkan syafaatnya Rasulullah kepada Abu Thalib itu syafaatun litakhfif. Syafaatun litakhfif, pemberi syafaat untuk memperingan adabnya Abu Thalib saja. Adapun keluar dari neraka, keluar enggak Abu Thalib? Hah? Abu Thalib keluar dari neraka atau tidak? Tidak keluar, tetap kekal di dalamnya. Tapi dapat keringanannya. Dapat keringanan yaitu dia na'am mendapatkan adab api neraka yang paling ringan. Berdiri di atas bara api hingga otaknya mendidih, na'udzubillah. Rasulullah mengatakan laula ana, kalau seandainya bukan sebab aku atau bukan syafaatku yang Allah Ta'ala berikan kepadanya, lakana fi darkil asfali minan nar. Bayangkan nih. Kalau seandainya bukan karena aku, bukan karena syafaatku, kata Rasulullah, niscaya pamanku itu berada di kerak api neraka yang paling bawah. Nah, bayangkan, hati-hati ya. Karena kerak api neraka yang paling bawah, berapa jaraknya? 6-70 tahun. Sab'una kharifa. 70 tahun. Batu yang dijatuhkan dari atas mulut neraka itu, sampai ke bawah, sampai ke daratannya itu, dasarannya, 70 tahun. Na'udzubillah. 6. Kemudian berikutnya kata beliau, wa malid zalimin ay al musyrikin. Dan tidak ada bagi orang-orang zalim, maksudnya orang-orang musyrikin, min hamimi wala syafi'i yuta. Tidak ada penolong, tidak ada yang bisa menjaga, tidak ada yang bisa memberikan syafaat, yuta yang taat, enggak ada. Al musyrik la tuqbal fihi syafa'ah. Orang musyrik tidak diterima syafaatnya. Wal iyad billah, dan perlindungan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'wahun nar, kata beliau, ma'wahu yakni maqarruh. Tempat tinggalnya di neraka. Wa bi'satul ma'wa, sejelek-jelek tempat tinggal, na'udzubillah. Laisa lahu ma'wa ghairuha. Nah, laisa lahu ma'wa ghairuha. Dia tidak memiliki tempat tinggal kecuali itu. Kecuali apa? Neraka tadi. Abadal abad, selama-lamanya. Fadhanbun hadha khatruhu wa hadhi akibatuhu. Maka dosa syirik ini, inilah bahayanya dan inilah akibatnya. Hal yajuzu nam tajahalah wa adamu ma'rifatih. Apakah boleh sekarang tajahalah, pura-pura bodoh, wa adamu ma'rifatih wa adamu tahdir minhu? Apakah sekarang setelah melihat bahaya seperti itu, akibatnya seperti itu, menghantarkan pelakunya kepada neraka, apakah boleh sekarang orang itu pura-pura bodoh, tidak mau mengetahui, tidak mau memperingatkan kesyirikan darinya? Wa yuqal utrukun nas, syubhatnya mereka nih ya, biarkan manusia itu, biarkan aja. Utrukul kuburin, biarkan orang-orang penyembah kuburan, biarkan aja itu. Wa ubadul adrihah, dan para penyembah bangunan-bangunan itu, biarkan aja. Wa utruku kullaman indahu riddah, utruku, tinggalkanlah, biarkanlah orang yang dia memiliki murtad atau dia murtad, biarkan aja, enggak usah diurusin, biarkan. Ini kata mereka ya. Madama annahu yad'al Islam fahuwa muslim, na'udzubillah. Ini syubhatnya mereka. Jadi biarkan orang-orang menyembah kuburan, biarkan orang menyembah bangunan-bangunan, biarkan orang orang memurtad, silahkan, terserah, biarkan. Selama dia masih ngaku Islam berarti muslim. Nah, luas sekali ya. Ini pendapat yang keliru, pendapat sesat yang diikuti oleh orang-orang apa? Murji'ah. Orang-orang murji'ah itu apa sih? Orang-orang murji'ah itu apa pendapatnya? Murji'ah itu alladzina yuakhiruna al-amal an mustamal iman, dihafal ini. Murji'ah itu adalah kelompok yang yuakhiruna al-amal an mustamal iman, an mustamal iman. Apa mana yuakhir? Yukhrij. Jadi kelompok murji'ah itu kelompok yang mengeluarkan amalan dari pengertian iman. Jadi orang beriman itu enggak perlu amalan. Orang beriman itu cukup mengatakan ana mukmin. Aku orang beriman, amantu billah. Aku beriman kepada Allah, walau fa'ala ma fa'al minal fawahish wadzunub, kata mereka. Walaupun dia beramal dengan amalan jahat, amalan jelek, amalan dosa, imannya sempurna seperti imannya siapa? Jibril dan Mikail, katanya. Nah, itu kelompok-kelompok Murji'ah, hati-hati ya. Naam. Wa wajahu al-malahidah, kata mereka. Syubhatnya mereka. Sudah biarkan mereka murtad, biarkan. Nyembah kuburan, biarkan. Selama dia masih ngaku Islam, Muslim. Sekarang kalian itu lawan aja malahidah itu. Orang-orang komunis, orang-orang ateis yang tidak mengakui atau tidak adanya Tuhan atau tidak adanya Allah, tidak adanya sembahan, nggak memiliki agama mereka, naudzubillah ya. Nakul, kita katakan haula, mereka itu orang-orang musyrikun, penyembah kuburan, penyembah bangunan-bangunan, orang-orang murtad itu asyad, lebih berbahaya daripada al-malahidah, wa akhtar minal malahidah, dan lebih berbahaya daripada apa? Malahidah, lebih parah dan lebih berbahaya. Kenapa demikian? Kenapa orang-orang penyembah kuburan, orang-orang musyrikun lebih bahaya keadaannya daripada orang komunis atau orang ateis? Karena orang komunis jelas, kekafirannya jelas itu loh. Orang ateis juga kekafiran jelas, tapi ini penyembah kuburan, penyembah berhala, penyembah bulan, bintang, tersamarkan gitu loh. Orang menganggap dia itu Islam padahal bukan Islam gitu loh. Ngakunya Islam. Jadi masih tersamarkan seperti itu. Itulah bahayanya. Jadi banyak orang yang tertipu gitu. Maksudnya seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Itu yang beliau sebutkan dalam syarah berkaitan masalah ayat atau firman Allah Ta'ala, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu 'alal jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Kemudian berikutnya, wa minhu, naam, dan termasuk bentuk naam kesyirikan adalah apa? Adzbahu li ghairillah. Adzbahu li ghairillah, kaman yadzbahu lil jin awlil qabr. Hati-hati ini. Ini juga termasuk kesyirikan. Menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, seperti orang yang menyembelih untuk jin, untuk penunggu kuburan, penunggu sumur, penunggu sungai, penunggu kampung, penunggu pohon. Awlil qabr itu kuburan. Biar kaya mencari kekayaan atau mencari pesugihan, akhirnya setiap malam Jumat kliwon atau setiap malam Jumat gitu, malam jam 12 malam pergi menyembelih diserahkan pada kuburan. Itu contohnya saja ya. Karena orang-orang syirik macam-macam, orang berbuat syirik itu macam-macam. Nah, terkadang menyembelih untuk batu besar karena takut kalau seandainya ada jin, ada penunggunya katanya. Seperti itu. Ini termasuk kesyirikan. Nah, jadi hati-hati ya. Dalilnya mana? Kalau kita menyembelih hanya untuk Allah Ta'ala, sesembelian kita, hidup kita, mati kita, sholat kita untuk Allah Ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Itu dalilnya ya. Katakanlah wahai Rasulullah, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, apa makna nusuk? Adzbah. Wa nusuki ay wa dzbhi, sesungguhnya salatku dan sesembelihanku, hidupku dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Barakallahu fikum, seperti itu. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Naam. Barakallahu fikum, qala syarih Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, kata beliau, Asy-Syekh rahimahullah, itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, dzakara hadzal mitsal, beliau menyebutkan contoh ini li'annahu waqi', karena memang sudah terjadi gitu loh. Jadi perkara seperti ini, perhatikan ya. Perkara menyembelih untuk selain Allah Ta'ala, untuk kuburan, untuk jin, ini sudah terjadi di zamannya beliau. Zamannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Wa yatasahal an-nas fih. Dan bahkan manusia itu bermudah-mudahan dalam masalah ini. Tidak menganggap itu perkara yang besar, padahal perkara yang besar, bahaya. Bisa mengeluarkan dari keislaman. Wa yadbahuna li ghairillah. Dan mereka menyembelih untuk selain Allah. Wa yadbahuna lil jin ittiqa'an syarrihim. Perhatikan ini. Mereka menyembelih sesembelihan untuk jin dalam rangka berjaga-jaga atau menjaga diri dari kejelekan mereka. Na'udzubillah. Nah, na'udzubillah ya. Kita diperintahkan dengan doa-doa, malah ini malah nyembelih. Nyembelih sapi atau menyembelih kerbau, menyembelih kelinci. Kadang kelinci, sembelih, diserahkan juga untuk mereka. Sama juga syirik. Sekarang kalau contohnya dia menyembelih lalat. Menyembelih seekor lalat, disembelih itu. Nggak tahu bisa atau enggak. Disembelih, kemudian serahkan mereka. Syirik juga. Nah, jadi semuanya itu tidak mengubah hakikatnya. Perbedaan-perbedaan kesyirikan itu tidak mengubah hakikatnya. Intinya diserahkan kepada siapa sembelihan tersebut? Kalau diserahkan kepada selain Allah, maka itu adalah kesyirikan. Walaupun yang sembelih itu adalah seekor lalat itu. Naam. Wa yadbahuna lahum min ajlil ilaj wasyifa. Perhatikan ini. Mereka menyembelih sembelihan tersebut untuk mereka, untuk jin, dalam rangka untuk ilaj, berobat, wasyifa dan juga berobat. Sakit parah bertahun-tahun enggak sembuh, malah ditambahi apa? Menyembelih sapi akhirnya serahkan untuk jin. Biar hilang sakitnya. Ini semuanya adalah kesyirikan. Na'udzubillah. Yatasahalun nas fi hadza. Manusia bermudah-mudahan di dalam masalah ini. Wa huwa katsirul wuqu'. Padahal perbuatan seperti ini banyak yang terjatuh. Ma'annahu syirkun akbar. Padahal ini adalah syirik akbar. Syirik yang besar. Yang menghapuskan semua amalan. Yukhrij minal millah. Yang bisa mengeluarkan dari agama Islam. Na'udzubillah ya. Wa ma huwa sahlun. Ini bukan perkara yang mudah. Jangan dianggap sepele seperti ini. Nah, tapi sekarang kita boleh enggak menyembelih sembelian, menyembelih ayam atau menyembelih kambing untuk tamu? Ya, untuk menjamu tamu, ada tamu datang, kemudian kita sembelih ayam untuknya gitu. Boleh atau tidak? Itu enggak masalah. Bahkan itu termasuk sembelian yang masyru', yang syar'i. Kita niatkan ibadah karena menjamu tamu. Nah, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dari akhir, maka hendaklah dia naam memuliakan tamunya. Tapi pemuliaan tidak harus dengan sembelian ya. Kalau memang enggak ada yang sembelih ya dikasih air minum enggak masalah, air minum sama kurma cukup. Kalau enggak ada sama sekali ya seadanya, seperti itu. Intinya menjamu tamu. Naam. Tapi kalau ternyata dia memiliki uang lebih atau istilahnya memiliki rezeki yang lebih, dijamu dengan yang bagus itu. Naam. Kemudian berikutnya kata beliau disebutkan di sini, nah, wa ma huwa sahlun, ini bukan perkara yang mudah. Yaqulahu syaitan, perhatikan ini. Hingga syaitan itu mengatakan kepada dia apa? Idbah khurufan. Khuruf itu ghanam ya, kambing ya. Sembelihlah kambing. Naam, idbah dajajatan, sembelihlah ayam. Hada sahlun, ini mudah. Walakin la yangdur ila syirki, tapi dia itu yang namanya syaitan itu enggak melihat pada syirikan. Pokoknya sembelih aja itu. Kalau enggak ada ayam ya udah, kelinci. Kalau kelinci enggak ada ya udah. Hatta lalat ya, lalat. Lalat itu aja sembelih aja kalau bisa. Serahkan untuk jin itu. Nah, itu setan ngeri ya, setan. Nah, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Nah, innahu lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya dia itu bagi kalian adalah musuh yang nyata. Innama ya'murukum bil fahsya'i wal munkar. Nah, wa antakunu 'ala allahi ma la ta'lamun itu. Seperti itu. Tujuannya cuman mengarahkan kita kepada kemungkaran dan juga kerusakan. Nah, dan agar kita berbicara tentang Allah pada perkara yang kita tidak memiliki ilmunya. Na'udzubillah ya, itu adalah syaitan. Hati-hati ya syaitan. Nah, walakin la yang dulu syirik, falladzi dzabaha dzubaban. Maka orang yang menyembelih dzubab, apa dzubab? Lalat, seekor lalat, dakhalan nar, dia masuk neraka. Laisa nadzur ilal madbuh, yang dilihat itu bukan yang disembelih. Yang disembelih aja kalau lalat itu kan masih kelihatan lalat ya, kutu aja kutu. Kutu yang kecil itu kalau seandainya bisa disembelih, diserahkan itu syirik. Naam, kutu padahal ya, kutu yang kecil itu ya. Naam. Kata beliau, orang itu masuk neraka tidak dilihat dari yang disembelih. Wa innaman nadzur ilal aqidah. Keyakinannya apa keyakinannya? Dia nyembelih lalat itu untuk apa? Untuk siapa? Kalau dia keyakinannya nyembelih lalat itu untuk berhala itu atau untuk jinnya atau penunggu kuburannya, sudah syirik. Nah, jadi apa? Jadi perbedaan sembelihan itu tidak apa? La tughayyirul haqa'iq. Tidak mengubah hakikat kenyataan. An-nadzur ila niyatil qalb, maka dilihat pada niat hatinya itu. Innamal a'malu binniyat. Hanya saja semua amalan tergantung dengan niatnya. Dia niatnya untuk apa sih nyembelih lalat itu? Oh, itu untuk penunggu kuburan, untuk jin itu. Nah, sama, syirik. An-nadzuru ila adamil mubalah bisyirik. Nah. Melihat kepada keadaan orang yang tidak mau peduli dengan kesyirikan. Laisa an-nadzur ila qimatil madbuh, yang dilihat itu bukan harga yang disembelih itu. Ya, namanya lalat itu enggak ada orang jualan lalat, enggak ada. Tapi kalau disembelih itu selain Allah, meyakini bahwasanya itu ada sembelihan untuk selain Allah, syirik. Nah, jadi jangan dilihat harganya itu ya. Nah, kalau cuma lalat itu enggak ada yang jual. Nangkap aja bisa kita. Nah, kita sembelih contohnya, nyembelih tikus. Tikus saja harus disembelih. Ya, kemudian serahkan kepada kuburan-kuburan atau jin, syirik. Nah, falladzi dzabaha dzubaban dakhala an-nar, kata beliau, maka yang menyembelih dzubab itu lalat masuk neraka. An-nasu yatasahaluna fi hadza. Manusia itu sekarang bermudah-mudahan dalam masalah ini. Min ajli an yaqdiya hajatahnya. Tujuannya apa? Kenapa mereka bermudah-mudahan? Karena dalam rangka untuk memenuhi kebutuhannya. Naam. Perhatikan ini. Au yu'al au naam yu'limahu syai'al ghaib, atau dalam rangka untuk biar dikasih tahu tentang keadaan yang ghaib. Contohnya dia uangnya dicuri, dia untuk mengetahui siapa sih yang mencuri, datang ke dukun, dukunnya mengatakan syaratnya kamu harus menyembelih seekor lalat contohnya. Seperti itu. Au yukhbiruhu 'anil mal mafqud, ya kan? Atau agar memberikan kabar, atau ada orang yang memberikan kabar kepada dia tentang harta yang hilang. Au ghadzalik, atau yang selain itu. Minal umuri allati yas'aluhu 'anha, dari perkara-perkara yang dia tuh nah meminta darinya. Nah, fayakhruju min dinihi wal iyad billah, seperti ini bisa mengeluarkan dari agamanya, wal iyad billah, dan perlindungan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yartaddu fi syai'in, maka dia secara tidak langsung sudah murtad pada sesuatu, ya dhunnu annahu sahlun. Perhatikan ini. Dia secara enggak langsung sudah murtad pada perkara yang dia itu menyangka bahwasanya itu mudah, itu enggak masalah lah, cuma lalat aja kecil aja kok. Cuma lalat enggak masalah lah. Jangan seperti itu. Walaupun yang disembelih lalat tapi niatnya karena syirik untuk Allah Subhanahu wa taala, nanti dipersembahkan atau diperuntukkan untuk jin misalnya, syirik. Fal amru khatirun jidda, maka perkaranya itu bahaya sekali. Nah, jadi harus kita berhati-hati dan banyak beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, amalan-amalan yang saleh yang bisa kita mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala, karena manusia itu masuk surga bukan semata-mata karena amalannya, tapi karena keutamaan dan juga karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hamba tersebut. La yadkhulu ahadun minkum aljannata bi'amalih. Dalam riwayat seperti itu. Tidaklah salah seorang di antara kalian itu masuk surga dengan sebab amalannya. Maksudnya semata-mata amalannya itu tidak. Tapi apa? Naam, kemudian para sahabat, sebagian sahabat tanya, "Wala anta ya Rasulullah? Kamu juga tidak seperti itu ya Rasulullah?" "Wala ana." Aku juga tidak seperti itu. Maksudnya apa? Maksudnya aku juga tidak masuk surga dengan sebab amalanku. Tapi apa? Illa an yataghammadani Allah bi rahmatin minhu wa fadlih. Cuman yang bisa masukkan surga itu apa? Karunia Allah Ta'ala yang diberikan kepadaku berupa keutamaan dan juga naam kasih sayangnya. Jadi yang bisa masukkan kita dalam surga, naam, itu semata-mata karena apa? Karunia dari Allah Subhanahu wa taala, naam, berupa keutamaan dan juga kasih sayang diberikan kepada kita. Adapun amalan itu sekedar dorongan atau sekedar sebab yang harus kita lakukan, itu amalan kebaikan untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Adapun berikutnya pembatal keislaman yang kedua, insyaallah taala kita baca pada pertemuan yang selanjutnya. Biidznillah taala. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.